إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد segala puji bagi Allah, para pendengar Ismail Radio 774 AM. Bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui udara dalam rangka melanjutkan majelis kita dalam membahas kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, adab-adab seputar Al-Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Setelah kita jeda dua pekan karena permasalahan teknis, alhamdulillah kita bisa melanjutkan majelis yang ke-16 dalam pembahasan kitab ini, masih di bab yang keempat, fi adab muallimil Quran wa muta'allimi, adab orang yang mengajarkan Al-Quran sekaligus adab bagi orang yang belajar Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan subpasal wa yambaghi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran suka kepada, agar orang yang an yuhibba lahu, agar muridnya juga mendapatkan kebaikan sebagaimana ia suka kebaikan tersebut ada pada dirinya. Jadi hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran suka agar muridnya pun mendapat kebaikan. Wa yakrah an yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi minan naqais mutlaqan. Dan hendaknya seorang pengajar Al-Quran tidak suka apabila muridnya mendapat kekurangan atau mendapat ada kesalahan atau ada kekurangan pada muridnya, sebagaimana ia tidak suka tertimpa keburukan pada dirinya sendiri. Tidak suka muridnya mendapatkan keburukan sebagaimana ia tidak suka mendapatkan keburukan atas dirinya sendiri. Faqad thabata fi sahihaini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia suka agar saudaranya mendapatkan sebagaimana kebaikan yang ia dapatkan. Suka agar saudara yang mendapatkan kebaikan sebagaimana ia suka kebaikan tersebut ia dapatkan. Ini adalah tanda-tanda orang yang beriman, yang hendaknya juga dimiliki oleh orang yang mengajarkan Al-Quran. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, mari kita bahas sedikit tentang hadis ini. Sebenarnya di pertemuan yang terakhir sudah kita singgung sedikit tentang hadis ini, tapi sekedar untuk mengingatkan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Apakah tidak beriman di sini menunjukkan keluar dari Islam? Jawabannya adalah tidak. La yu'minu ahadukum di sini la nafiyah nafyul kamal, menafikan kesempurnaan saja. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, di situ ada takdirnya. La nafyul kamal, ay la yaktamil imanukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga dia memiliki perangai yang disebutkan dalam hadis ini. Bukan berarti tidak beriman dalam artian keluar dari Islam, tidak. Orang yang tidak mengamalkan hadis ini keluar dari Islam, tidak demikian pemahamannya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa nafyu di sini menafikan kesempurnaan, tidak sempurna iman seorang dari kalian hingga dia memiliki perangai yang disebutkan dalam hadis ini. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. hingga ia suka, agar saudaranya mendapatkan sebagaimana apa yang ia dapatkan. Ma di sini isim mausul yang pada asalnya isim mausul tersebut, ma mausulah menunjukkan umum. Bisa berarti kebaikan, bisa berarti keburukan, bisa berarti pahala, bisa berarti dosa. Tapi yang umum di sini sudah diisyaratkan, ditakhsis oleh hadis yang lain, bahwa yang dimaksud agar dia suka, agar saudaranya mendapatkan al-khair, kebaikan. Dan mencakup apa? Mencakup ketaatan, ketaatan dan mencakup hal-hal yang mubah yang baik. Karena di dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahan lafaz hatta yuhibba li akhihi minal khair. Tidaklah salah seorang dari kalian sempurna imannya hingga ia suka agar saudaranya mendapatkan al-khair, kebaikan, sebagaimana ia suka kebaikan tersebut ia dapatkan. Yang ini mencakup ketaatan-ketaatan. Hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran suka agar murid-muridnya pun menjadi orang yang taat. Murid-muridnya suka membaca Al-Quran. Murid-muridnya hafal Al-Quran. Bahkan hafalan Al-Qurannya mutqin. Walaupun mungkin bahkan terkadang karena murid itu biasanya usianya muda, terkadang hafalan si murid lebih mutqin daripada gurunya. Hendaknya seorang pengajar Al-Quran suka agar muridnya melakukan ketaatan demikian. Wal asya al mubahah, dan juga suka bahwa orang-orang yang belajar kepadanya, murid-muridnya tersebut, mendapatkan kebaikan yang berupa hal-hal yang mubah. Suka agar muridnya dibukakan pintu rezekinya oleh Allah. Tidak hasad terhadap orang yang Allah bukakan pintu rezeki baginya di antara murid-muridnya. Tidak hasad kepada muridnya yang kaya. Tidak hasad terhadap muridnya yang punya kelebihan harta. Karena di antara tanda sempurnanya iman seorang, dia suka orang lain mendapat kebaikan. Apalagi kalau orang lain tersebut adalah muridnya sendiri. Kata al-imam Abu Zinad adalah muridnya, ulama tabi'in, murid Abu Hurairah. Zahiruhu at-tasawi wa haqiquhu at-tafdil. Seolah-olah dalam zahir hadis ini menunjukkan bahwa orang tanda kesempurnaan iman seseorang suka agar orang lain itu setara dengan dirinya. Sama-sama mendapatkan dirinya, sama-sama mendapatkan kebaikan sebagaimana dirinya sendiri. Wa haqiquhu at-tafdil. Pada hakikatnya makna hadis ini suka agar Allah melebihkan saudaranya di atas dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya manusia itu, jiwa manusia, yuhib an yakuna afdhalan nas. Suka agar dirinya itu yang paling afdol, dirinya yang paling baik, dirinya yang paling tinggi dalam hal ketaatan maupun dalam hal-hal yang mubah. Sehingga apa? Apabila ia suka saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana ia yang dapatkan, fayakunu min jumlatil mafdhulin. Pada hakikatnya dia melebihkan saudaranya atas dirinya sendiri. Yang ini sudah diantara sebaik-baik contoh. Dalam hal ini adalah para sahabat rahimahullah radhiyallahu anhum ajma'in. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Allah menyebutkan di antara sifat-sifat orang Ansar, yu'thiruna 'ala anfusihim, mereka melebihkan sahabatnya yang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Lebih mengutamakan sahabatnya yang Muhajirin untuk mendapatkan kebaikan atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasa, walaupun pada diri mereka terdapat kesulitan. Yang sebab nuzul ayat ini ketika Nabi SAW memerintahkan salah seorang Ansar untuk menjamu Muhajirin yang tidak datang ke Madinah, tidak ada harta, tidak ada tempat tinggal. Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat Ansar untuk menjamu Muhajirin yang sahabat Ansar tersebut aslinya pun tidak punya apa-apa. Tidak memiliki makanan yang cukup untuk menjamu tamu. Hanya memiliki makanan untuk anak-anaknya sendiri. Tapi lihat bagaimana sahabat Ansar tersebut. Dianya tidak makan, istrinya tidak makan, anak-anaknya pun dibujuk agar tidur. Ketika datang waktu makan malam, lilinnya dimatikan. Karena ketika itu tidak ada lampu, tapi pakai lilin, lilinnya dimatikan. masing-masing ada piringnya seolah-olah ada makanan, padahal yang makanan berisi, yang piringnya berisi makanan hanya piring si muhajirin. Akhirnya pada pagi harinya Allah turunkan ayat ini, menunjukkan bahwa sahabat Ansar tersebut lebih melebihkan saudaranya muhajirin daripada dirinya sendiri. Inilah tanda sempurnanya iman seseorang. Para pendengar Smart Radio 774 kHz. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan athar dari Ibn Abbas. Wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, akramun nasi alayya jalisi alladhi yatakhattan nasa hatta yajlisa ilayya. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, orang yang paling mulia bagiku adalah jalisi, orang yang duduk bersamaku, muridku sendiri. Alladhi yatakhattan nas, dia berjalan melewati saf-saf manusia, hatta yajlisa ilayya, dia mendekat datang ke padaku untuk belajar kepadaku, muridku sendiri. Law istata'tu alla yaqa'a adh-dhubabu 'ala wajhihi la fa'altu. Seandainya saya mampu agar lalat itu tidak hinggap di wajahnya, niscaya aku akan lakukan. Saking demikiannya, Ibnu Abbas memuliakan muridnya. Dia ingin agar muridnya sendiri tidak terkena sedikit pun gangguan walaupun hanya seekor lalat. Wa fi riwayatin inna adh-dhubaba la yaqa'u 'alayhi fayu'dhini. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kalau ada lalat hingga pada dirinya, pada diri muridnya, bukan pada diri Ibn Abbas, la yu'dhini, sungguh hal tersebut menggangguku. Hal yang mengganggu muridnya juga mengganggu diriku. Demikian yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi dalam athar ini, Al-Imam An-Nawawi tidak menyebutkan secara sharih, tidak pula mengisyaratkan di mana beliau terdapat athar ini. Dan saya pun sudah mencari-cari athar dari Ibn Abbas ini, dan qadarullah sampai saat ini saya belum mendapatkan riwayat dari mana dan apakah athar ini sahih atau tidak. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan pasal yang baru. Faslun wa yanbaghi alla yata'azama 'ala al-muta'allimin. Pasal yang baru, hendaknya orang yang mengajarkan Al-Qur'an la yata'azama, tidak sombong, tidak tinggi hati atas orang-orang yang belajar pada dirinya. Tidak sombong terhadap murid-muridnya sendiri. Bal yalinu ilaihim wa yatawadha'u lahum. Hendaknya orang yang mengajarkan Al-Qur'an berlemah lembut terhadap murid-muridnya, bahkan tawadhu' terhadap murid-muridnya sendiri. Lihat, bukan hanya melarang kesombongan, tapi juga Al-Imam An-Nawawi menganjurkan agar orang yang mengajarkan Al-Qur'an tawadhu' terhadap muridnya sendiri, padahal muridnya sendiri itu secara keilmuan di bawah dia. Dan pada hal ini terdapat beberapa dalil. Faqad ja'a fi at-tawadhu'i li ahadin nasi asya'un katsirah ma'rufah. Dan tunggu, telah banyak dalil-dalil tentang tawadhu' terhadap kaum muslimin secara umum, bukan kepada muridnya secara khusus, tapi kepada kaum muslimin secara umum banyak terdapat dalil-dalil yang sudah ma'ruf. Dan Al-Imam An-Nawawi di sini tidak membawakan satu dalil pun, tapi terdapat dalil dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah perintahkan kaum muslimin, dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Qur'an adalah orang yang lebih berhak untuk berakhlak demikian. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dalam surat Al-Hijr. Perintah Allah kepada Rasul-Nya. Lihat, perintah Allah kepada Rasulullah SAW, ulul azmi minar rasul, rasul yang paling mulia. Allah perintahkan nabinya, "Wakhfid janahaka limani lil mu'minin." Hendaknya engkau rendahkan sayapmu terhadap orang-orang yang beriman. Yang ini, rendahkan sayap di sini, sudah saya singgung pada awal-awal pertemuan bahwa itu kinayah tentang tawadhu'. Karena orang Arab biasa menggambarkan kinayah tentang tawadhu' isti'arah dengan burung. Karena burung itu, induk burung, apabila dia mengasihi dan hinggap di sarangnya, dia menurunkan sayapnya tanda kasih sayang kepada anak-anaknya. Penggambaran ini digunakan oleh orang Arab sebagai kinayah tawadhu'. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk bertawadhu' terhadap kaum mukminin secara umum, yang padahal sudah jelas-jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia di dunia dan akhirat. Tidak ada yang manusia yang lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, "Anna ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Saya adalah penghulu para manusia seluruhnya pada hari kiamat. Nabi SAW manusia paling mulia. Tapi dengan kemuliaan Nabi tersebut, Allah tetap memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk bertawadhu' terhadap kaum mukminin secara umum. Maka kita, para pengajar Al-Quran yang sudah pasti derajatnya lebih rendah daripada Rasulullah SAW, sudah lebih patut untuk bertawadhu' kepada kaum mukminin secara umum. Dan Allah pun berfirman memerintahkan nabinya di ayat yang lain dalam ayat Syu'ara, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Dan hendaklah engkau merendahkan sayapmu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Di ayat Al-Hijr, perintah tawadhu' terhadap mukminin secara umum. Di ayat Asy-Syu'ara, ayat Asy-Syu'ara ayat 215, Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk tawadhu' terhadap orang-orang yang mengikuti beliau, terhadap murid-murid beliau sendiri, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk tawadhu' terhadap murid-muridnya sendiri. Maka aula yang lebih berhak untuk bertawadhu' adalah para pengajar Al-Qur'an yang sudah pasti lebih rendah derajatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah patut untuk lebih tawadhu' terhadap murid-muridnya sendiri. Nabi saja yang kedudukannya begitu mulia diperintahkan untuk tawadhu'. Apalagi para pengajar Al-Quran, ataupun para ustadz, ataupun para ulama, yang mereka itu sudah pasti tidak ma'asum. Maka sudah patut untuk lebih tawadhu' bahkan terhadap murid-muridnya sendiri. Lalu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, فَكَيْفَ بِهَاُولَىٰ أَلَّذِينَ هُمْ بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِهِ مَعَ مَا هُمْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِشْتِغَالِ بِالْقُرْآنِ. Kata Imam An-Nawawi bahwa di sebelumnya sudah ada perintah tawadhu kepada kaum muslimin secara umum, bagaimana dengan mereka, yaitu para orang yang belajar Al-Quran, yang mereka itu kedudukannya seperti anaknya sendiri bagi orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan ditambah lagi para pelajar Al-Quran tersebut, talib Al-Quran, mereka adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Ma'ama lahum alaihi min haqqi suhbah wa taraddudihim ilaih. Yang mana murid-murid tersebut memiliki hak suhbah, yaitu hak sebagai orang yang bersahabat atau muridnya si pengajar Al-Quran. Yang mereka pun senantiasa bolak-balik dari rumahnya untuk ke tempat gurunya untuk belajar Al-Quran. Keutamaan-keutamaan bagi orang yang belajar Al-Quran, yang itu sudah mengisyaratkan bahwa hendaknya orang yang pengajar Al-Quran memuliakan orang yang belajar Al-Quran. Faqad ja'a 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam linu liman tu'allimun wa liman tata'allamun min. Sebagaimana yang Al-Imam An-Nawawi tidak membawakan ayat yang saya bawakan, tapi beliau membawakan riwayat dari Nabi SAW, linu liman tu'allimuna, hendaklah kalian berlemah lembut terhadap orang yang kalian ajarkan, orang yang kalian ajarkan, waliman tata'allamuna min, dan hendaknya kalian pun berlemah lembut dan tawadhu terhadap orang yang kalian belajar darinya, terhadap guru-guru kalian. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan riwayat, tapi beliau pun tidak menyebutkan dari mana riwayat ini. Adapun riwayat dengan lafaz seperti ini, saya belum mendapatkan dengan lafaz yang seperti ini. Linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna min. Tapi yang saya dapatkan adalah riwayat yang mirip seperti ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li akhlaqi rawi wa adabi sami' dan Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus dari An Hajjaj bin Nusair, An Abbat bin Katsir, An Abi Zinad, An Al A'raj, An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadhu liman ta'allamuna min wa tawadhu liman tu'allimun wa la takunu min jababiratil ulama fayaghlibu jahlukum ilmakum. Sebagaimana yang diriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ad-Dailami dari jalan Abu Zinad, dari jalan Hajjaj bin Nusair, dari Abbad bin Katsir, dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah secara marfu', tawadhu liman ta'allamuna min. Bertawaduklah kalian terhadap orang yang kalian belajar darinya, terhadap guru-guru kalian. Wa tawadhu liman tu'allimun. Dan tawaduklah kalian juga terhadap orang-orang yang belajar kepada kalian, terhadap murid-murid kalian. Wa la takunu min jababiratil ulama. Dan janganlah kalian menjadi ulama yang sombong. Fa yaghlibu jahlukum 'ilmakum. Sehingga kebodohan kalian mengalahkan ilmu kalian. Sisi bodoh kalian mengalahkan sisi ilmu kalian. Yang saya dapatkan riwayat seperti ini, tapi riwayat ini tidak sahih. Sebagaimana Syekh Al-Albani mengatakan, isnaduhu dha'ifun jiddan. Sanad hadis ini, riwayat ini dha'if, sangat dha'if. Fihi kathir, fihi Abbad bin Kathir. Di dalamnya ada Abbad bin Kathir, dia adalah perawi yang matruk. Hajjaj bin Nusair pun dha'if, tapi dia ada mutaba'ah dari riwayat yang lain. Al-Munawi menukil dari Imam Al-Dhahabi, raf'ahu la yasih wa ruwiya min qawli Umar wa huwa sahih. Hadith ini secara marfu' tidak sahih. Tidak sahih dari Nabi SAW. Karena ada Abbad bin Kathir tadi. Dan Hajjaj bin Nusair walaupun dia di mutaba'ah. Tapi hadith riwayat ini sahih dari perkataan Umar. Diriwayatkan juga dari adapun perkataan Umar, sebagaimana ada riwayat dari Abu Bakar Ad-Dinawari Al-Maliki di kitab Al-Mujalasah wa Jawahir Al-Ilm, seperti riwayat yang Al-Khatib Al-Baghdadi ini, dengan lafaz yang sangat mirip dengan lafaz riwayat tadi. Tapi Syekh Masyhur Hasan Salman mengatakan sanadnya pun dhaif, walaupun tidak selemah, tidak separah, karena tidak ada perawi matruk sebagaimana riwayat tadi yang secara marfu'. Wallahu a'lam, sampai saat ini saya belum mendapatkan riwayat yang sahih seputar lafaz yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi dalil Al-Qur'an yang saya bawakan di awal itu pun sudah cukup untuk memerintahkan orang yang mengajarkan Al-Qur'an agar dia bertawadhu' dan berlemah lembut terhadap para pelajar Al-Quran. Mungkin kita jeda sekilas untuk istirahat hingga nanti kita lanjutkan pembahasan kita. Sahabat Ismail Radio M774 kilohertz, bahagia bersama Al-Quran. Kita akan break sesaat. Jangan kemana-mana, tetaplah di M774 kilohertz, bahagia bersama Al-Quran. Sebelumnya kita simak yang satu ini. Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darus Sunnah AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, masih kita melanjutkan pembahasan kita tentang hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran tawadhu' terhadap murid-muridnya, terhadap orang-orang yang belajar Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan perkataan وعن أيوب السختياني أيوب السختياني أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة ثبت حجة علماء ثقة علماء كلام تابعين حجة من كبار الفقهاء العباد. Beliau juga seorang yang faqih dan ahli ibadah. Min al-khamisah, dari tabaqah yang kelima, yaitu tabaqah tabi'in yang melihat beberapa sahabat tapi tidak meriwayatkan hadis dari mereka. Wafat tahun 131 Hijriyah. Ra'a Anasan walam yasma' min. Beliau pernah melihat Anas bin Malik tapi belum pernah meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik secara langsung. Ulama besar. Apa kata beliau? Qala yanbaghi lil 'alimi an yad'a at-turaba 'ala ra'sihi tawadhu'an lillahi ta'ala. Hendaknya seorang alim, seorang ulama meletakkan tanah di atas kepalanya, tanda bahwa dia tawadhu terhadap Allah Ta'ala. yaitu hendaknya bahkan orang yang ini kinayah saja, bukan berarti secara zahir melempar dirinya sendiri dengan tanah, bukan, tapi hendaknya seorang alim dia bersikap tawadhu, rendah hati terhadap orang-orang yang di sekitarnya, terhadap bahkan terhadap murid-muridnya sendiri. Karena yang memerintahkan orang alim, orang yang berilmu untuk tawadhu adalah Allah sendiri, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Al-Hijr dan surat Asy-Syu'ara, sebagaimana yang sudah saya nukil. Allah lah yang memerintahkan seorang alim untuk tawadhu terhadap kaum muslimin secara umum. Terlebih lagi dia lebih patut untuk tawadhu terhadap orang-orang yang mulia, terhadap orang-orang yang belajar Al-Quran, orang yang menyebutkan dirinya dengan Al-Quran. Maka dia lebih patut untuk tawadhu kepada para pelajar tersebut. Faslun. Lalu Imam Nawawi membawakan pasal yang baru. Wayambagi an yu'addibal muta'allima an yu'addabal muta'allimu ala tadriji bil adab as-saniyah wa syiamil mardiyah. Dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran mengajarkan adab kepada orang yang belajar Al-Quran agar mengamalkan adab-adab yang tinggi dan tanda-tanda yang diridhai sebagai penuntut ilmu, sebagai para pembawa Al-Quran. وَرِيَاضَةِ نَفْسِهِ بِالدَّقَائِقِ الْخَفِيَّةِ وَيُعَوِّدُهُ أَصِيَانَةِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِهِ الْبَاطِنَ وَالْجَلِيَّةِ. Dan juga hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran mengajarkan muridnya agar membersihkan di jiwanya. بِالدَّقَائِقِ الْخَفِيَّةِ, dengan hal-hal yang halus, yaitu maksudnya adalah memperbaiki hatinya, membenarkan niatnya dalam belajar, mengajarkan kepadanya amalan-amalan hati yang berpahala dan menjauhkan dirinya dari kotoran-kotoran hati, dan menjaganya agar memelihara diri dari hal-hal yang batin, dari kotoran-kotoran hati maupun al-jaliyah, maupun adab-adab yang tampak secara zahir, menjauhkan muridnya, melarang muridnya dari adab-adab yang buruk. وَيُحَرِّضَهُ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ الْمُتَكَرِّرَاتِ عَلَى الْإِخْلَاصِ وَصِدْقِ وَحُسْنِ النِّيَّةِ. Dan hendaknya mengajarkan kepada murid-muridnya بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ, mengajarkan bukan sekedar dengan lisannya, tapi dengan lisannya maupun jisimnya, dengan perbuatannya. Hendaknya demikianlah orang yang mengajarkan Al-Quran, bukan hanya pintar berkhutbah saja, bukan hanya pintar secara lisan saja, tapi hendaknya dialah orang yang pertama menyontohkan kepada muridnya, menjadi suri tauladan bagi para muridnya. Alal ikhlas wa sidqi wa husnil niyat, mengajarkan kepada muridnya agar ikhlas, sidq, jujur dengan amalan yang tersebut menghadap ridha Allah, wa husnil niyat, dan memperbaiki niatnya. Wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahazat wa yu'arrifuhu anna bidzalika tanfatihu 'alaihi abwabul ma'arif. Dan juga mengajarkan murid-muridnya baik secara lisan maupun perbuatan, muraqabah, muraqabatullah, yaitu selalu merasa diawasi Allah, karena Allah as-sami' al-basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, maha mengetahui apa saja yang kita lakukan, bahkan juga mengetahui isi hati kita walaupun kita tidak mengucapkannya. Allah tahu setiap detik-detik kita. Wa yu'arrifuhu anna bidzalika tanfatihu 'alaihi abwabul ma'arif. Setelah, dan apa fungsinya hal-hal tersebut diajarkan kepada murid-muridnya? Mengajarkan untuk membersihkan hatinya, memperbaiki dirinya baik secara amalan hati maupun amalan yang zahir, mengajarkan untuk ikhlas, untuk jujur berharap kepada Allah, untuk memperbaiki niatnya, untuk memiliki sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Apa fungsinya hal-hal tersebut? Kata Al-Imam An-Nawawi, wa yu'arrifuhu, dan memberitahu kepada muridnya, anna bidzalika tanfatihu 'alaihi abwabul ma'arif. Dengan hal-hal tersebut maupun amalan-amalan soleh lainnya secara umum, tanfatihu 'alaihi abwabul ma'arif, berfungsi untuk membuka pintu-pintu ilmu bagi si murid, membantu si murid untuk memudahkan dia dalam proses belajarnya, dalam proses belajar Al-Quran, dalam proses menghafalkan Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Karena ketaatan-ketaatan yang telah disebut, yang telah lalu, itu membantu dia dalam proses belajar. Yang Al-Imam An-Nawawi tidak membawakan dalil di sini, tapi dalilnya itu pun sudah ma'ruf di kitab-kitab yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Takwa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah-perintah Allah, terutama yang wajib-wajib, bagi yang melaksanakan juga perintah-perintah yang sunnah, maka itu lebih afdol. Menjauhi semua larangan-larangan Allah, yang sudah pasti larangan-larangan yang haram, kalau bisa menjauhi larangan-larangan yang makruh, maka itu lebih afdol. Dengan takwa seperti ini, apa balasannya? Wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan kepada kalian dengan sebab takwa tersebut menjadi wasilah Allah mengajarkan kalian ma tahtajuna ilaihi minal ilm, yaitu Allah mengajarkan kepada kalian ilmu yang kalian butuhkan, ilmu yang sedang kalian pelajari, baik itu ilmu Al-Quran maupun ilmu hadis, fiqih, usul fiqh maupun ilmu-ilmu Islam lainnya. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, wa fihi al-wa'du liman ittaqahu an yu'allimahu. Di dalam ayat ini terdapat janji Allah yang pasti benar bahwa Allah akan mengajarkan orang-orang yang bertakwa. Lihat bagaimana agungnya ayat ini dan benarnya nasihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Karena takwa tersebut sangat membantu talib, sangat membantu pelajar Al-Qur'an untuk memudahkan dia dalam proses belajarnya. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah akan jadikan bagi kalian, Allah berikan kepada kalian al-furqan. Apa itu al-furqan? Al-furqan terdapat beberapa penafsiran oleh para ulama. Di antaranya ma yufariqu bainal haqqi wal batil. Yang membuat kalian, membuat orang-orang yang beriman, membuat orang-orang bertakwa mampu membedakan antara yang hak dan batil. Sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa ma yufariqu bainas syubuhat wal iltibas. Yaitu apa? Mampu membedakan hal-hal yang syubhat. Mana yang termasuk yang haram, mana yang termasuk yang halal. Dan mampu membedakan apa-apa yang samar bagi manusia. Yang intinya adalah membantu untuk memahami agama ini dengan pemahaman yang benar. Dengan takwa tersebut menjadi wasilah yang sangat besar agar kita memahami, agar kita mempelajari ilmu Al-Quran dengan mudah. Agar kita mampu memahami terutama persoalan-persoalan fikih yang itu masih samar, agar kita mudah untuk memahaminya. Dengan sebab takwa kepada Allah tersebut. وَيَنْشَرِحُ صَدْرُهُ وَتَتَفَجَّرُ مِنْ قَلْبِهِ يَنَابِعُ الْحِكَمِ وَاللَّطَائِفِ. Dengan sebab takwa tersebut, dengan sebab muraqabatullah dan membersihkan hati dan membersihkan dirinya dari adab-adab yang buruk, baik yang tidak tampak maupun yang tampak, akan melapangkan hatinya dan akan membuka bagi hatinya pusat-pusat hikmah dan pusat-pusat kelembutan-kelembutan hati. Wa yubarikullahu lahu fi ilmihi wa halihi. Dan dengan sebab tersebut, dengan sebab takwa kepada Allah tersebut, Allah akan memberkahinya dalam ilmunya dan keadaannya. Akan mendatangkan berkah dari Allah. Al-barakah ziyadatul khair wa dawamuhu. Berkah adalah tambahan kebaikan dan langgengnya kebaikan. Akan diberkahi ilmunya, yaitu dia akan diberi taufik untuk mengamalkan ilmunya. Dan juga diberi taufik dalam mengajarkan ilmunya. Dan juga diberi barokah dalam keadaannya. Dalam keadaan-keadaan sehari-harinya. Dijauhkan dari hal-hal yang ia tidak sukai. Wa yuwaffiqu fi af'alihi wa aqwalihi. Dan akan mendapat taufik dari Allah baik dalam perbuatannya maupun dalam perkataannya. Yang taufik tersebut mencakup taufik secara ilmu maupun amal. Akan dimudahkan dalam menuntut ilmu dan juga akan dimudahkan oleh Allah, mendapat taufik dari Allah secara untuk mengamalkan ilmunya. Karena hidayah itu dua macam. Hidayatul irsyad, hidayatul at-taufiq. Ketika hidayatul irsyad mengetahui ilmu yang ia sedang pelajari. Hidayatul taufiq mendapat taufiq dari Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Karena tidak semua orang yang sudah mengetahui, orang yang sudah belajar, tidak serta-merta pasti mengamalkan seluruh ilmunya. Kenyataan yang kita banyak mendapati, orang yang sudah mengetahui tapi dia menyelisihi ilmu yang sudah dia miliki. Berapa banyak kita bahkan menjumpai orang yang hafal Al-Quran atau banyak hafalan Al-Qurannya, tapi akhlaknya kurang bagus. Akhlaknya tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Hendaknya ini jadi bahan koreksi bagi diri saya sendiri maupun para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Sahabat Ismail Radio, AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita masuki sesi tanya-jawab dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Adab-adab seputar pembawa Al-Quran bersama Al-Ustaz Faryan LCF La Ta'ala di nomor 02184994343 dan 02184970055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp di nomor 08526277474. Taib, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, bolehkah kita melawan guru ketika dia mengeluarkan kata-kata yang tak pantas di saat mengajar? Ya. Disebutkan apa kata-kata yang tidak pantasnya? Tidak disebutkan. Hah? Tidak disebutkan. Apakah boleh kita melawan guru kita sendiri apabila gurunya sendiri akhlaknya tidak bagus, mengatakan kata-kata yang tidak pantas? Para pendengar Ismail Radio 774 kHz bahagia bersama Al-Quran, memang kita pasti akan dapati bahwa tidak semua guru, tidak semua ustadz, tidak semua para pengajar Al-Quran akhlaknya sempurna sebagaimana 100% yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada guru atau ustadz atau pengajar Al-Quran yang mungkin memiliki sebagian akhlak yang tidak bagus. Bahkan mungkin ya memiliki sifat yang kasar, keras kepada murid-muridnya, atau bahkan mencela muridnya sendiri. Hendaknya kalau kita mendapatkan guru yang demikian, tapi kita yakin betul bahwa guru tersebut memiliki ilmu. Guru tersebut memiliki ilmu yang sesuai Al-Quran dan sesuai hadis Nabi SAW. Dia orang yang berilmu. Hendaknya kita bersabar. Hendaknya kita bersabar dan mentakwil adab-adab guru kita yang kurang bagus tersebut. Al-Imam Malik, di antara guru beliau adalah Imam Nafi'. Nafi' Maula Ibn Umar. Imam Ahlul Hadith. Bekas budak Ibn Umar. Ulama Madinah di zamannya. Bahkan salah satu dari fuqaha Sabah. Al-Imam Nafi' muridnya hanya Imam Malik sendiri. Kenapa? Karena murid-murid yang lainnya tidak tahan belajar dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' orang yang keras, kasar. Kalau belajar, belajar dengan beliau harus hafal semuanya hadisnya. Kalau tidak hafal semuanya diusir, gak boleh ikut majelisnya lagi. Beliau akhlaknya keras, sehingga tidak murid-muridnya itu tidak sabar belajar dengan Imam Nafi'. Tapi Imam Malik sabar. Imam Malik sabar belajar kepada gurunya tersebut. Pernah suatu ketika, Imam Nafi', kalau dia mengajarkan hadis kepada Imam Malik, coba hafalkan hadis ini. Dia hafalkan hadis, 40 hadis, setiap hari 40 hadis. Dihafal, besoknya sebelum Imam Nafi' mengajarkan hadis yang baru, setorkan dulu hafalan hadis yang kemarin. Pernah suatu ketika Imam Malik lupa satu hadis. Di antara hadis-hadis yang kemarin hanya lupa satu hadis. Imam Nafi' apa? Mengusir Al-Imam Malik. Hari ini saya tidak mau mengajar. Lihat, demikian akhlaknya itu keras. Tapi Al-Imam Malik bertahun-tahun sabar terhadap akhlak keras gurunya tersebut. Akhirnya berhasil belajar kepada gurunya tersebut yang memang ulama, ulama besar, fuqaha sab'ah. Lihat bagaimana dengan kesabaran Imam Malik, akhirnya dia menjadi imam setelah gurunya. Menjadi imam ahli Madinah, bahkan bisa dibilang imam madhab dunia ketika itu. Karena ketika zaman Imam Malik, imam madhab itu yang terkenal Al-Auza'i di Syam, Abu Hanifah di Irak, dan Imam Malik di Hijaz, Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Lihat bagaimana berhasil menuntut ilmunya, walaupun terhadap guru yang memiliki akhlak yang kurang bagus. Al-Imam A'mash, Sulaiman bin Mihran, ulama hadith di Irak, gurunya Imam Abu Hanifah, di antara guru hadith Imam Abu Hanifah. Beliau juga akhlaknya keras, kurang bagus. Beliau kalau kepada fakir miskin sangat lembut, tapi kalau kepada orang kaya kasar. Kepada orang kaya kasar. Orang yang paling hina di majlisnya A'mash, orang-orang kaya. Makanya orang-orang kaya gak mau duduk majlis Imam A'mash. Kenapa? Karena dia orang akhlaknya keras. Pernah suatu ketika A'mash, Al-Imam A'mash, kalau ada dengar suara sedikit saja di majlisnya, atau duduk geser-geser di majlisnya, beliau ludahi orang tersebut, terus dia keluar. Pernah suatu ketika ada orang baru hadir di majlis. Duduknya terlalu dekat dengan Imam A'mash. Akhirnya apa? Al-Imam A'mash meludahi orang tersebut, terus dia keluar, gak mau mengajarkan hadis. Para penuntut ilmu hadis marah kepada orang tersebut. Kenapa kamu seperti itu? Adabnya. Imam A'mash ini memang orangnya agak keras seperti ini. Kita harus benar-benar hormat dan menjaga adab di majelisnya. Memang seperti itu akhlak beliau. Dan itu dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitab Al-Jami' li akhlaqi rawi wa adabi sami'. Akhlak-akhlak keras para ulama tersebut hendaknya ditakwil. Itu apa? Para ulama ingin mengajarkan bahwa untuk memperoleh ilmu itu harus dengan tawadhu, harus dengan merendahkan diri, bukan terhadap ulamanya, tapi terhadap ilmu yang akan dipelajari. Karena belajar itu memang harus dengan hati yang rendah agar kita mudah menerima ilmu. Ya, hendaknya kita demikian. Mentakwil adab-adab yang kurang bagus dari guru kita, dari ustaz kita, yang kita yakin dia memang sebenarnya aslinya berilmu. Adab-adab yang kurang bagus tersebut ditakwil, yaitu apa? Hakikatnya guru kita tersebut ingin kita sukses dalam belajar, ingin kita paham Al-Quran, ingin kita menghafal Al-Quran. Pernah pun kejadian kepada dosen saya sendiri, profesor saya dalam bidang fikih, ketika dia masih kecil, dia belajar di kutab. Kutab itu untuk menghafal Al-Quran. Pernah suatu ketika salah melafazkan satu lafaz saja. Satu lafaz. Gurunya marah besar, padahal ketika itu dia masih kecil. Gurunya masih marah besar, akhirnya dosen saya tersebut dibanting. Dibanting hingga tangannya kesleo. Tapi lihat belakangan, dosen saya bukannya marah kepada guru saya tersebut. Belakangan beliau tuh paham bahwa para ulama, para guru tuh seperti itu ingin agar kita hafal Al-Quran. Ingin agar kita hafalan Al-Qurannya mutqin. Ingin agar kita serius dalam belajar Al-Quran, tidak main-main. Mara para pelajar Al-Quran ataupun para penuntut ilmu secara umum, apabila kita mendapatkan adab yang tidak baik dari guru kita, hendaknya kita takwil bahwa itu maksudnya guru kita aslinya menginginkan agar kita merendahkan terhadap ilmu. Merendahkan diri kita terhadap ilmu. Dan kita serius dalam menuntut ilmu. Adapun kalau sudah akhlak yang buruk dan tidak bisa ditakwil lagi, maka silakan para pelajar bisa pilih. Bisa mencari guru yang lain yang adabnya lebih bagus dan juga memiliki ilmu. Atau dia belajar, dia ambil ilmunya, tapi adapun yang adab, yang berseberangan, berlawanan dengan Al-Quran, jangan diikuti. Ya, taib, demikian jawaban yang diberikan oleh Al-Ustaz. Jazakallah khairan atas partisipasinya. Selanjutnya kita masih buka pertanyaan di nomor 02184994343 dan 02184970055 untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 0852627747474. Taib Ustaz, kita cukupkan untuk kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulan yang ingin disampaikan Ustaz? Ya, Tafan. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Pada pembahasan kali ini, Al-Imam An-Nawawi mewasiatkan kepada para pengajar Al-Quran, kepada para ustadz, kepada para ulama, hendaknya bertawadhu bahkan kepada murid-muridnya sendiri. Karena para pelajar Al-Quran, para tullabul ilm, mereka adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Yang para pengajar Al-Quran, para ulama dan para ustadz sudah Allah perintahkan untuk bertawadhu terhadap kaum muslimin secara umum. Maka untuk bertawadhu terhadap orang-orang yang dimuliakan Allah, terhadap para pelajar Al-Quran sudah lebih patut untuk tawadhu kepada mereka. Dan hendaknya kita memperbaiki diri kita sendiri, baik secara hati kita maupun amal perbuatan kita ketika dalam proses belajar. Karena hal tersebut adalah perangai yang membantu kita dalam proses belajar tersebut, memudahkan kita untuk menerima ilmu. Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab Raudhatul Uqala, beliau menyebutkan di antara adab-adab penuntut ilmu, beliau menyebutkan pertama ikhlas, beliau kedua menyebutkan bab tentang takwa. Sebelum menyebutkan adab-adab yang lainnya. Kenapa? Karena ikhlas memperbaiki niat kita dalam belajar. Takwa agar membersihkan hati kita agar lebih mudah untuk mendapatkan, menyerap ilmu yang kita pelajari. Hal tersebut dapat mempermudah kita dalam proses belajar. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para pendengar Istimewa Radio 774 kHz. Syukran jazakallah khairan atas apa yang telah disampaikan, dan bagi sahabat Ismail Radio, syukran jazakumullah khairan atas partisipasinya. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti kajian bersama Al-Ustaz Faryan LC Afrah Ta'ala, yaitu di hari Sabtu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan saya yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah di AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.